Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi kitabih Aqidati Salaf Ashabil Hadith Terakhir kita sampai permasalahan al-istiwa. Ya. Yeah. Nah. Istiwa Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sifat apa? Hah? Fi'liyah. Nah, apa itu sifat fi'liyah ya man? Nah, indak ya Abu Hasan. Nah, sifat fi'liyah itu kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. In sya'a fa'al wa in lam yasha' lam yaf'al. Kalau Allah menghendaki, Allah berbuat. Kalau tidak, ya tidak berbuat. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat. Artinya kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan satunya sifat Allah Subhanahu wa taala sifat apa? Hendak ya ihsan. Antai nam, hendak. Zatiyah, nam, ahsan. Apa itu sifat zatiyah? Naam. Indaman. Arifin. Apa itu sifat zatiyah? Hah? Kemarin gak hadir. Gak punya WhatsApp. Gak punya apa namanya? Alat komunikasi dengan saudara-saudaranya. Nah. Daki Abang Miftah. Sifat zatiyah. Gimana? Afwan. Kurang jelas. Nah, yang keras. Sifat. Sifat tentang tingginya kedudukan zat Allah. Memang ada sifat yang enggak menunjukkan tentang tingginya kedudukan Allah. Nah, sifat zati ya. Endeman. Taib. Nah. Endak apa nantum siapa namanya? Kemarin hadir waktu. Nah. Nah. Pertemuan terakhir hadir ya. Nah, apa? Antum siapa namanya? Abu Yazid. Nah, ahlan wa sahlan. Apa itu sifat zati ya? Baik, nah, ahsan. Itu permisalannya ya. Permisalannya. Tapi, apa itu sifat zati ya? Apa namanya? Standar atau kriterianya gitu. Naam ya Salman. Sifat yang tidak akan lepas dari Allah. Nah, sifat yang Allah senantiasa disifati dengannya. Ya. Nah, tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat zatiyah. Mau kapan saja dulu, sekarang, nanti yang akan datang, sifat ini tidak akan lepas dari Allah SWT. Artinya Allah senantiasa disifati dengan sifat-sifat ini. Di antara tadi, sifat al-haya, kehidupan, mendengar, sifat al-adhamah, kebesaran, al-yad, wal-wajah, dan yang lainnya. Baik. Tentu ya ikhwan. Dan nanti insyaallah sebelum berakhir ingatkan PR yang terakhir. Nah, ana ketika itu ada anu ya antum ya. Gitu Pak Amir ya. Hah? Baik. Qala al-muallif akhbarana Abdul Hasan. Abdurrahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya al-Muzakki. Qala haddatsana Muhammad ibnu Dawud ibnu Sulaiman az-Zahid. Qala akhbarani Ali ibnu Muhammad ibni Ubaid Abu al-Hasan al-Hafidh min aslihi al-Atiq. Qala haddatsana Abu Yahya ibnu Kaisabah al-Warraq. Qala haddatsana Muhammad ibnu al-Ashras al-Warraq Abu Kinanah. Qala haddatsana Abu al-Mughira al-Hanafi. Qala haddatsana Qurrah ibnu Khalid عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. Ini riwayat yang dibawakan oleh Imam Shabuni, sanadnya sampai kepada Ummu Salamah tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengomentari ayat ini, al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wal iqrar bihi iman wal juhud bihi kufrun. Nah, ketika ditanya tentang permasalahan istiwa, maka dijawab, disebutkan oleh Ummu Salamah, istiwa itu ghairu majhul. Al-istiwa ya, maknanya itu ghairu majhul, maklum, diketahui maknanya. Nah, istiwa artinya apa? Hah? Apa artinya istiwa? Itu kalau terjemahan letter lex-nya. Apa artinya bersemayam? Nah, ada isi al-ulu wal-irtifa. Nah, naik dan tinggi. Nah, itu istiwa. Makanya orang menaiki tunggangan kuda dikatakan istawa ala dabbatihi. Dia masa bersemayam. Orang naik kuda dibilang bersemayam. Nah, tapi tadi naik artinya lebih tinggi dari kudanya. Artinya sudah naik di atas kudanya atau tunggangannya. Makna istiwa itu ghairu majhul, artinya maklum, diketahui. Wal kaif, itu ghairu maqul. Adapun kaifiyahnya, tata cara bagaimana Allah SWT beristiwa, ini yang ghairu maqul. Artinya akal manusia tidak memiliki ilmunya. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Wal iqraru bihi iman. Dan penetapan tentang permasalahan istiwa ini itu bagian dari iman. Dan pengingkarannya adalah kufur. Pengingkaran ini kufur. Maka dari sini kita mengetahui ucapan seperti ini telah ada salafnya. Nah, ucapan ini terkenalnya biasanya disebutkan Imam Malik, Imam Malik. Ini yang populer. Nah, kisahnya memang akan datang bersama kita. Tapi kita ketahui di sini bahwa Imam Malik bukan orang yang mengada-ngadakan ucapan ini. Ada ternyata dari sahabat. Sudah ada. Dari sini kita mengerti bahwa ilmunya salaf itu ilmunya maurus. Hah? Warisan. Bukan ilmu yang mengada-ngada. Wa haddatsana Abu al-Hasan ibn Abi Ishaq al-Muzakki min ibn al-Muzakki. Atau al-Muzakka ibn al-Muzakka. Qala haddatsana Ahmad ibn al-Khadir. Abu al-Hasan al-Syafi'i qala haddatsana Syadzan. Qala haddatsana Ibnu Mukhallad Ibnu Yazid Al-Kuhustani qala haddatsana Ja'far Ibnu Maimun qala su'ila Malik Ibnu Anas an qawlihi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Imam Malik ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Ini ada yang bertanya, bagaimana beristiwanya Allah Subhanahu wa taala? Qala al-istiwa ghairu majhul. Sama. Istiwa itu tidak, artinya maknanya tidaklah atau dipahami, maknanya diketahui. Nah, bukan sesuatu yang majhul maknanya. Wal kaif ghairu ma'qul. Adapun kaifiyahnya ini yang enggak akal enggak menjangkaunya. Wal imanu bihi wajib was'alu anhu bid'ah. Beriman dengan permasalahan istiwa ini wajib. Dan bertanya tentang tata cara bagaimana Allah beristiwa ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Apa itu artinya bid'ah? Sesuatu yang diadakan. Kenapa? Para salaf, para sahabat, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang masalah tata cara buang air kecil, buang air besar, makan, itu menjelaskan, artinya agama sudah lengkap. Masa mau menyembunyikan permasalahan akidah seperti ini dengan tidak menyebutkannya? Artinya, ketika memang tidak disebutkan tata caranya, ya berarti memang ya seperti itu agama. Kita dituntut untuk tidak bertanya bagaimana tata caranya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Makanya bid'ah. Nah, Rasulullah tidak pernah menjelaskannya, para sahabat tidak pernah mengatakannya dan bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Wa ma araka illa dhalan. Orang yang bertanya ini kepada Imam Malik disampaikan Imam Malik ketika ada pertanyaan seperti ini, kemudian mengatakan kepada orang tersebut, dan aku tidak melihat engkau kecuali ini, engkau ini orang yang sesat. Nah, mengapa? Ini. Apa yang mau ditanyakan dengan istiwa? Istiwa sudah paham artinya. Orang Arab paham. Artinya istiwa itu apa? Sudah paham. Apa terus yang mau ditanyakan? Bagaimana beristiwanya? Wa umira bihi an yukhraj min majlisi. Ini salaf. Antum perhatikan. Ini belum hukum. Ya. Ketika sudah seperti ini, Imam Malik melihat ini orang ini maksudnya enggak baik. Diucapkan dengan ucapan yang keras. Balan, sesat, diusir. Nah, apakah Imam Malik seorang imam yang tidak memiliki hikmah dalam berdakwah? Apakah seorang Imam Malik bukan seorang yang memiliki rifq dalam berdakwah? Nah, imam jawabannya iya atau jawabannya tidak? Kalau jawabannya iya, berarti ini sudah kita tidak perlu berdebat lagi dengan orang yang menjawab iya Imam Malik. Imam Malik yang keimamannya sudah disepakati oleh umat ini. Nah, jika jawabannya tidak, ya berarti memang seperti ini metodenya salaf dalam mensikapi orang-orang yang dalam permasalahan akidah dan manhaj ini bermain-main. Nah, beda dengan orang yang memang betul-betul tidak tahu. Orang jahil yu'allam, jahil diajari, tapi yang la'ab, ini suka main-main, ini manhajnya salaf dalam permasalahan manhaj, dalam permasalahan akidah, selesai. Seperti itu. Diusir, ini orang diusir. Qala akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi al-Adl. Qala hadatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Muslim al-Isfirani atau al-Isfirayini. قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلامة بن الشيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس مالك بن أنس ya yang sama tadi kisahnya ini memang apa namanya masyhur tentang Imam Malik permasalahan istiwa ini. Kunyahnya siapa Imam Malik? Kunyahnya Imam Malik siapa? Antum, dari sini kita tahu namanya kunyah itu bukan nama. Ya. Nah. Jadi, kalau orang namanya Lukman, jangan dipanggil Abu Lukman. Orang namanya Zaid, jangan dipanggil Abu Zaid. Nah. Apalagi dipanggil Bu. Emang ibu apa? Kunyahnya siapa? Imam Malik? Abu Abdillah. Imam Syafi'i? Al-Imam Syafi'i, Abu Abdillah. Al-Imam Ahmad, Abu Abdillah. Abu Hanifah, Abu Nu'man. Abu Hanifah ya Abu Hanifah kunyahnya. Namanya Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah kunyah itu. Datang seseorang kepada Imam Malik, bertanya tentang permasalahan ini. Tanya ini, Ar-Rahman ala al-Sistawa. Kaifa istawa? Kata orang ini. Bertanya. Bukan pertanyaan yang dia itu betul-betul ingin mencari jawaban irsyad, petunjuk, bukan. Pertanyaannya memang pada dikasih sudah enggak perlu ditanyakan. Nah, ini orang ingin mencari syubhat atau melontarkan syubhat. Maka orang yang melihat kisah ini mengatakan fama ra'aituhu wajada min syai'in ka wajdihi min maqalatihi. Kata rawi yang meriwayatkan dari kisah Imam Malik ini mengatakan, aku belum pernah melihat beliau, Imam Malik, marah dengan sesuatu seperti marahnya Imam Malik ketika mendengar ucapan ini. Nah, wa'alahu ar-rahda. Ar-rahda itu artinya berkeringat. Sampai Imam Malik ini, terkejut dan marahnya dengan pertanyaan ini sampai berkeringat yang luar biasa. Kita mengetahui Imam Malik itu terkenal dengan ta'zimnya terhadap sunnah luar biasa. Tidaklah beliau mengajarkan atau yuhadis, ya, kecuali sebelumnya Imam Malik ini mandi dahulu dan bersuci. Ingin menyampaikan hadis, ini menunjukkan ta'zimnya terhadap sunnah luar biasa, pengagungan terhadap sunnah. Wa atraka al-qawm. Maka orang dari situ mulai menundukkan kepalanya. Sudah khawatir ini. Faja'alu yantadirun al-amra bihi fihi. Maka orang-orang di situ bersama Imam Malik ini mulai menunggu ini, apa ini yang terjadi ini. Sudah paham. Imam Malik kelihatan sudah berkeringat, marah. Summa surya an Malik. Kemudian Imam Malik mulai artinya menyampaikan. Faqala al-kayf wa rumakul. Tata caranya, keifiahnya ini wiru makul. Enggak sampai akal. Nah, wal istiwa wiru majhul. Adapun makna istiwa ini maklum, diketahui. Bukan suatu yang majhul. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan perkara ini wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang seperti ini, keifiahnya ini bid'ah. Wa inni la akhafu antakuna dalan summa umiru bihi fa'ukhrij. Nah. Kata Imam Malik, aku khawatir engkau ini termasuk orang yang sesat. Ini Imam Malik. Kemudian diperintahkan orang ini untuk diusir. Di sini menunjukkan bahwa permasalahan istiwa, keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ini permasalahan yang luar biasanya sampai sekarang. Antum kalau membuka tafsir-tafsir atau permasalahan istiwa ini, banyak orang-orang yang masih istiwa itu maksudnya seperti itu. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang belum paham. Nah. Wa akhbaranihi jaddi Abu Hamid Ahmad ibn Ismail an jaddi walidi asy-syahid wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawi as-Sabuni. Qala haddatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Aun an-Nasawi qala haddatsana Salamah ibn Syaib qala haddatsana Mahdi ibn Ja'far ar-Ramali. Qala hadatsana Ja'far ibn Abdullah qala ja'a rajulun ila Malik ila Malik ibn Anas fa qala ya Abu Abdullah ar-Rahman ala al-Arsy istawa kayfa istawa qala fa ma ra'ayna Malikan wajada min syai'in ka wajdihi min maqalatihi wa dzakara binahwihi. Persis ini riwayat yang lain menceritakan kisahnya kurang lebih sama seperti yang barusan. Wasu'ila Abu Ali al-Husain ibn al-Fadl al-Bajali 'anil istiwa wa qila lahu kayfa istawa 'ala 'arsyi. Faqala ana la'rif min amba'il ghaib illa miqdar ma kushifa lana. Faqad a'lamana jalla dhikruhu annahu istawa 'ala 'arsyhi wa lam yukhbirna kayfa istawa. Ini penting. Naam. Al-Husain bin Fadl al-Bajali ditanya tentang istiwa. Bagaimana Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya? Katanya ini Al-Husain bin Fadl al-Bajali ini, aku enggak tahu, Pak. Ada Amba'ul ghaib, khabar al-ghaib artinya dari langit. Enggak tahu aku yang menyebutkan khabar tentang permasalahan ini. Kecuali sebatas apa-apa yang disampaikan kepada kita. Nah, apa-apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Dan kata Al-Hasan bin Fadl ini, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita menyebutkan bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Dan tidak memberikan khabar kepada kita bagaimana Allah beristiwa. Nah, seperti itu. Ini salaf. Antum bisa perhatikan mulai zamannya sahabat. Ummu Salamah dan yang lainnya. Ini kita peringkasan. Kalau antum membuka Al-Kutubul Mutawwalah, Al-Alikai, kemudian Al-Ajuri, Al-Ibanah Ibnu Battah, dan yang lainnya. Ini kitab-kitab yang lumayan tebal, beberapa jilid. Di situ disebutkan banyak sekian sahabat dan para imah dengan sanadnya. Kenapa kitab-kitab mutawwal ini ditulis? Dalam rangka untuk menunjukkan keotentikan bahwa perkara ini salaf memang sudah berbicara. Ada. Kalau kita ringkas ini sekedar seperti ini aja. Nah, menyebutkan memang secara global ringkasan akidah Ahlussunnah. Nah. Qala akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidz, qala akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Daud Az-Zahid, qala akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman As-Sami, qala haddatsani Abdullah ibn Ahmad ibn Shibawaih Al-Marwazi, sami'tu Ali ibn Al-Hasan ibn Syakik yaqul sami'tu Abdullah ibn Al-Mubarak yaqul. Abdullah Mubarak ini sekarang. Ya, orang yang terkenal. Imam, mujahid, muhaddits. Nah. Berkata Abdullah bin Mubarak, "Na'rifu Rabbuna fawqa sab'a samawat, 'ala al-'arsy istawa." Kita mengetahui Rabb kita itu berada di atas langit yang ketujuh. Beristiwa di atas arsy-Nya, ba'inan minhu khalquhu. Ya, ba'in artinya terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu khalquhu. Makhluk-makhluknya. Jadi jangan dipahami beristiwa di atas arsy-Nya kemudian ars ini nyambung, menempel. Ini subhanya hajuri. Walaupun ketika itu hajuri masih mau tarojuh ketika dinasihat oleh para ulama di antara Syekh Rabi. Ketika mengatakan bahwa mula masatul arsy bi Rabbi, mula masah menyentuh ars dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibantah oleh para ulama rame-rame ketika itu, tetapi dalam kondisi tahun-tahun masih belum ada fitnah yang terakhir ini. Dan kemudian hajurin tarojuh. Nah, artinya di situ tidak ada para ulama salah menyebutkan masalah mula masa. Menyentuh ars. Allah menyentuh apa tidak. Tidak ada sudah. Kita enggak, jangan berbicara hal-hal yang memang salah tidak berbicara. Seperti itu. Nah. Makanya disebutkan ba'inan minhu khalquhu. Terpisah antara Rabb dengan makhluknya. Wala naqul kama qalatul Jahmiyah innahu hahuna wa asyara ilal ard. Dan kami kata Imam Mubarak, jangan kita berpendapat seperti pendapat Jahmiyah yang mengatakan Allah itu ada di sini, artinya di bumi. Salah satu madzhab Jahmiyah dalam permasalahan Allah itu ada di mana? Itu kurang lebih sama, Allah ada di mana-mana. Nah, bantahan yang paling enak tentang Allah ini keberadaan Allah, ya, itu apa? Yang orang awam pun susah untuk mengingkarinya. Apa itu? Sudah pernah lewat bersama kita? Satu dalil yang khalas. Kuat. Ha? Nah. Ini sebuah dalil juga fitrah ya. Tapi di situ ada suatu dalil yang di situ orang awam mau bantah. Nah. Nah, berdua juga itu bisa, tapi ada. Kisahnya Isra Mi'raj. Kalau memang Allah itu ada di mana-mana, ngapain Rasulullah sampai bertemu dengan Rabb-nya? Nah, kalau memang ada di selesai sudah, enggak usah jauh-jauh. Enak bagi Rasulullah. Enggak akan diingkari oleh kaumnya dalam keadaan Rasulullah itu mendakwahkan mereka tentang Islam agar mereka mau ke dalam Islam, masuk dalam Islam. Perkara ini kan sesuatu yang enggak masuk akal. Akhirnya kaum Quraisy semakin mendustakan ketika itu. Kalau memang Allah ada di mana-mana, enggak perlu Isra Mi'raj. Nah. Wasamitul Hakim Abu Abdillah Al-Hafidz fi kitabit Tarikh alladzi jama'ahu li ahli Naisabur wa fi kitabi Ma'rifatul Hadits alladzaini jama'ahuma wa lam yusbak ila mithlihima yaqul sami'tu Abu Ja'far Muhammad ibn Shalih ibn Hani yaqul sami'tu Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq Ibni Khuzaimah yakul, man lam yukir bi anna Allah azza wa jalla ala arsyhi qad istawa fawqa sab'a samawat fahuwa kafir bi rabbih halal ad-dam yustatab fa in taaba wa illa duribat unuq wa ulqiya ala ba'd al-ma wa ulqiya ala ba'd al-mazabil hatta la yata'adza bihi al-muslimun wala mu'ahadun binatnin aw binatni raihatin jifatihi. Luar biasa nih kalam ya, ini masih sedikit ya. Kalau sudah permasalahan akidah, masalah manhaj, antum kalau baca Syarh Sunan Al-Barbahari dan yang lain-lainnya usul sunnah, kalamnya keras. Nah, coba perhatikan. Katanya di sini Ibnu Khuzaimah, barang siapa yang tidak menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, dia kafir terhadap Rabb-nya. Halaluddam. Darahnya halal. Yustatab, dimintai taubat. Nah, pedang dari lehernya taubat apa enggak? Nah, kalau enggak taubat, fa in taba wa illa duribat unuku. Kalau taubat alhamdulillah, kalau enggak penggal lehernya. Wa ulqiya ala ba'dil mazabil. Sudah panggal, lempar ke mazbalah. Tahu mazbalah? Tempat sampah, lempar tempat sampah. Biar kaum muslimin itu tidak terganggu dengan bau apa namanya bangkainya, nanahnya orang seperti ini. Nah, luar biasa. Walaupun hati-hati kita memahami salaf. Di sini am, ya, sifatnya am. Waman lam yukir. Kalau sudah takyin orang per orang, nah ini butuh ada cara tersendiri. Tapi sekarang hukum. Barang siapa yang mengingkari Allah itu beristiwa, nah itu seperti itu. Nah, memenuhi syarat, kemudian tidak ada mawani, tidak ada hal-hal yang mencegah orang itu dihukumi seperti itu, dan memenuhi syarat untuk diperlakukan seperti itu, baru. Nah, artinya di sini, kalau sudah masalah hukum takyin kepada seorang, itu harus ada lihat syurut-syurutnya, sudah terpenuhi apa enggak. Kemudian, apakah ada hal-hal penghalang? Nah, kalau sudah enggak ada, nah baru. Tapi ini tentunya bukan perkara yang mudah. Surut-surutnya lumayan. Siapa tahu dia jahil. Siapa tahu dia belum tahu. Siapa tahu dia tidak sadar. Siapa tahu dia keceplosan. Nah, siapa tahu dia baru masuk Islam. Nah, ini kalau sudah takyin per orang, seperti itu. Ini hebatnya Ahlus Sunnah. La tafrid wa la ifrad. Enggak terus membawa konsekuensi-konsekuensi, oh berarti kamu ini ada nasihat secara umum. Ini penting juga, ikhwan. Ahlus Sunnah itu seperti itu. Ketika ada suatu nasihat dari seorang alim, dari seorang imam, atau dari seorang ustadz, ini nasihat secara umum, ya, maka tanggapi bahwa ini nasihat ini bukan untuk satu persatu orang. Tapi nasihat secara umum. Ketika itu memang benar, terima. Nah, kalau memang tidak ada pada dirinya, ya sudah. Sehingga jangan tersinggung. Wah ini, anak ini kena ini. Nah, sudah lewat ya. Sama saluran waktu itu. Tersinggung dua, ada dua jenis ya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Maka tersinggung dan itu bertobat, mau kembali. Nah ini tersinggung bagus. Tersinggung akhirnya malah lari. Ini error yang seperti ini. Nah. Taib. Wakana maluhu fey'an. Orang yang seperti tadi, yang berbenda seperti ini, yang enggak mengakui, hartanya itu menjadi fake. Fake itu kurang lebih seperti ghanimah, hartanya orang kafir. Tetapi kalau ghanimah itu melalui peperangan, kali ini bukan peperangan, itu namanya fake. Nah, la yarithu ahadun minal muslimin. Keluarganya tidak ada yang mewarisi. Id al muslim la yarithul kafir. Karena apa? Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslima. Rawal Bukhari. Di sini kita mengetahui bahwa kita kalau memiliki keluarga ahli waris, bapak, adik, kakak, anak, istri, beda agama, ini tidak akan bisa mewarisi. Nah, walaupun Islam membolehkan menikah dengan ahli kitab, ketika meninggal ya suami istri tidak saling mewarisi. Seperti itu. Sehingga ketika ada keluarganya yang punya harta kemudian meninggal, ternyata beda agama, ya jangan minta warisannya. Sebagaimana kalau misalnya kita meninggal, ada kerabat kita, keluarga kita, ahli waris kita yang kafir, ya dia enggak berhak menerima warisan. Nah, Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ini ya, Abu Abdullah ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada imam namanya Muhammad bin Idris juga. Ah, siapa? Sudah lewat bersama kita ini. Muhammad bin Idris. Hah? Ada yang tahu? Muhammad bin Idris. Hah? Abu Hatim, nama Ahsan Tabarallah. Ini dulu kita sudah belajar apa? Kitab Aqidatu Ar-Raziyain ya. Hah? Abu Hatim Ar-Razi dengan satu-satunya? Hah? Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, ini sekarang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu imam min a'immatis sunnah. Nah. Ihtajja fi kitabihi al-mabsut fi mas'alati i'taqir raqabah al-mu'minah fil kafarah wa anna ghairal mu'minah la yasih at-takfir biha bi khabari Muawiyah ibn al-Hakam wa annahu arada an yu'tikal jariyata as-sauda li kafarah wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an i'taqihi iyyaha famtahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam laha man ana. Jadi maksudnya Imam Syafi'i ini berhujjah dalam kitabnya Al-Mabsut dalam permasalahan i'taq raqabah al-mu'minah fil kafarah, ya, permasalahan membebaskan budak mukmin dalam permasalahan kafarah. Dia berbuat sesuatu, ingin menebusnya. Salah satunya dengan membebaskan budaknya. Ingin menebus kesalahannya, lakukan kafarah atas kesalahannya dengan membebaskan budaknya. Bahwa Imam Syafi'i berpendapat, orang atau budak selain mukmin itu tidak bisa untuk dijadikan kafarah. Yang itu dia dibebaskan. Contohnya tadi ya, kisahnya Muawiyah bin Hakam, dia akan nempeling ya, mukul. Dia sudah merasa bersalah, mukul budaknya, merasa bersalah. Bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus aku berbuat untuk menebus kesalahan ini? Untuk kafarah ini apa? Seperti itu ya, paham ya? Ini perbuatan yang lumayan artinya mengganggu jiwa seorang Muawiyah bin Hakam, salah seorang sahabat. Apa tebusannya? Kafarahnya itu apa? Apa? Nah, ini. Kata Imam Syafi'i, yang namanya kafarah dengan membebaskan budak, itu tidak berlaku bagi budak yang bukan mukmin. Nah, apa ciri-ciri budak yang mukmin? Seseorang itu menjadi mukmin. Nah, ini syahidnya di sini. Nah, ketika Muawiyah ibn al-Hakam ini bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah aku membebaskan budak ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menguji budak tersebut. Maka Rasulullah mengatakan kepada budak ini, man ana fa asyarat ilaihi wa ilas sama. Ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa aku ini? Maka budak ini mengisyaratkan kepada Rasulullah dan kepada langit. Artinya bahwa Rasulullah ini utusannya yang ada di langit. Annaka Rasulullah alladhi fis sama. Luar biasa, berarti yang dalam riwayat ini seperti itu. Ya. Siapa aku? Dijawab, engkau adalah Rasulullah, utusannya Rabb yang ada di langit. Seperti itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muawiyah, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia. Karena dia itu seorang mukmin. Nah. Maka dari sini kita mengetahui konsekuensinya, orang yang tidak beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, Allah beristiwa di atas langit, di atas arsnya, dia bukan seorang mukmin. Dalilnya ini. Seperti itu. Fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha bis sama. Rasulullah menghukumi keislaman budak ini dari keimanannya ketika budak ini mengakui bahwa Allah subhanahu atau Rabbnya, Tuhannya itu berada di bis sama. Seperti itu. Wa arafat rabbaha bi sifatil ulu wal fawqawiyyah. Dan sang budak perempuan ini mengetahui Rabbnya itu dengan sifat al-ulu, ketinggian, dan fawq, oleh itu di atas langit. Wa inna mahtajja Syafi'i rahimahullahu alaih atau rahmatullahi alaih alal mukhalifin fi qawlihim bi jawazi i'tiqi raqabah al-kafirah fil kafarah bi hadzal khabar li i'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'a samawat ala arsyih kama huwa mu'taqadul muslimin min ahli sunnah wal jamaah salafuhum wa khalafuhum idkana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan thumma la yakulu bihi. Sungguhnya Imam Syafi'i berhujjah ya terhadap orang-orang yang menyelisihi dalam pendapat mereka tentang permasalahannya, tentang permasalahan bolehnya membebaskan budak yang kafir. Pendapatnya Imam Syafi'i itu adalah apa? Yang boleh dibebaskan budak itu ketika kafarah itu budak yang mukmin. Kalau budak itu kafir, enggak boleh dibebaskan. Nah, Imam Syafi'i berdalil dengan kisahnya ini. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena keyakinan, nah ini, keyakinan Imam Syafi'i, nah berarti i'tikadnya Imam Syafi'i, termasuk i'tikadnya imam-imam yang lainnya dari kalangan Ahlu Sunnah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di atas makhluknya. Kalau makhluknya berarti semuanya. Arsy, makhluknya. Bukan seperti itu? Nah, berada di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana ini adalah keyakinan kaum muslimin dari kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Salaf pendahulu mereka dan yang orang-orang datang setelahnya. Karena Imam Syafi'i itu tidak meriwayatkan suatu hadis yang sahih kecuali akan berpegang dengan hadis tersebut. Ini jadi mau ada rapatan. Nah, Imam Syafi'i itu katakan, ya Abu Abdillah, mana takul bihadil hadis? Apa yang kau pendapat, gimana pendapat kau dengan hadis ini? Katanya Imam Syafi'i, ara'aitani adkhulu fi kanisa. Engkau melihat aku ini masuk gereja. Artinya engkau menganggap aku ini sudah murtad. Kok tanya bagaimana pendapatmu dengan hadis ini, hadis yang sahih ini? Apa pendapatmu? Artinya Imam Syafi'i mengingkari pengingkaran yang keras. Kalau sudah hadisnya sahih, maka Imam Syafi'i mengatakan in sahal hadis fa huwa madhhabi. Nah, itu madhab sebenarnya dari Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Kalau memang hadis itu sahih, itu madhabku. Ada orang tahu Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, ada hadis sahih yang lainnya. Maka Imam Syafi'i marah. Ada apa? Kasarannya kurang lebihnya itu maknanya, apa kok aku enggak kemudian tidak berpegang dengan hadis sahih ini? Memang aku ini sudah murtad, bukan Islam. Nah, apakah kau melihat aku ini ada berada di gereja? Seperti itu. Ini Imam Syafi'i. Nah, sehingga sama kita pun seperti itu ya, ikhwan. Sudah. Kalau sudah permasalahan hadisnya itu jelas, dalilnya itu jelas, pemahaman para ulama atau salaf dan para ulama sudah kita ketahui, sudah jangan banyak, aduh, anak masih belum bisa, anak tak bisa, gitu, ini seperti itu. Apa? Katanya salaf, kita ini salaf, tapi ini salaf ini caranya seperti ini. Nah, kalau sudah hadis, ada hadis yang sahih, jelas, ya sudah. Nah, permasalahan apa misalnya? Hadis Ar-Rasulullah alaihi wasallam mengatakan al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Perempuan itu semuanya aurat. Kalau sudah keluar itu syaitan menghiasi. Khalas? Berarti semua perempuan aurat. Lah, kemudian jangan sampai ada istri-istri kita yang mengatakan ana masih, kalau enggak menutup, bercadar, alhamdulillah. Berkaos katangan, ya alhamdulillah. Nah, tapi, itu tadi. Matanya masih terbuka lebar. Apa alasan orang ini atau umat ini untuk kemudian menutup atau tidak menutup matanya? Apa alasannya? Nah, ya kan sudah bercadar loh. Hadisnya bagaimana emang? Emang hadisnya memperkecualikan? Nah, tidak. Namun datang dari sebagian salaf, para sahabiat, yang disebut oleh para ulama ketika mereka memang membutuhkan untuk membuka matanya, silahkan dengan catatan terbuka satu sebagiannya. Atau menyebutkan terbuka dengan ketika dibutuhkan. Nah, ketika dibutuhkan. Terbuka, tapi dengan terbuka yang cukup sekedar bisa mata ini melihat. Ini ketika dibutuhkan. Artinya ketika tidak dibutuhkan, ya tutup kembali semuanya. Nah, sehingga para aba, para suami, jangan ridho dengan istrinya kemudian masih seperti itu. Contoh, ketika dibonceng, apa perlu istri itu kemudian melihat kesalahan kemari? Lalu dia dibonceng tinggal duduk misalnya. Kenapa matanya terbuka lebar seperti itu? Tutup. Mana girohnya kita sebagai orang laki-laki? Seperti itu. Nah. Dan yang lainnya. Aduh, pusing atau enggak. Para sahabat itu enggak ada ceritanya. Entah mau pusing, entah pokoknya perintah Allah dan Rasulnya jalankan. Mau pusing, mau mati. Loh, terbukti. Hijrah itu perintah Allah. Para sahabat itu ada yang sampai hijrahnya kemudian taruhannya nyawa. Nah, tapi kan luar biasa mereka. Sudah enggak banyak pertimbangan macam-macam seperti itu. Ini hukum asalnya. Memang di situ ada hal-hal lain, masalah darurat yang lain, itu permasalahan lain. Tapi sekarang di sini kita ingin tekankan bahwa kita ini begini loh. Kita ngaku salaf, ini loh para imam itu seperti itu. Nah, dalam beragama itu. Nah. Baik. Yalahuna darsuna sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Oh, sebentar. PR-nya. Nah. Ah. Siapa yang bisa? Apa bedanya ketika berhenti di sini dan di situ? Jam berapa ini sekarang? Hah? Udah jam 9. Sudah satu aja yang jawab. Nah, siapa? Ah, Bu Miftah, fadol. Ayatnya bagaimana? Apa? Bama? Bukan yak malu ya. Yak malu itu beramal. Kalau yak lamu, mengetahui. Ya? Kalau misalnya seperti ini berarti? Bama yak lamu ta'wilahu illallah. Ya, ta'wilnya itu apa maksudnya? Hah? Mutasyabihat. Nah, terus kalau berhentinya illallah warrasikhuna fil ilm. Berarti berhenti di sini hanya Allah yang mengetahui. Kalau berhenti di sini Allah dan orang-orang yang Nah, berarti kan di sini berarti bertentangan. Katanya kalau berhenti di sini hanya Allah, kalau di sini kalau Allah dan orang yang berilmu. Berarti bagaimana yang benar, yang mana ini? Berarti yang kedua salah. Kalau berhenti di sini salah. Nah, ini makanya sekarang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Boleh berhenti di sini. Mau berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm? Ini juga boleh. Itu. Bagaimana ini menjamaknya? Nah, hendak ya man, hendak ya Abu Ihsan. Nah, ya Abu Ihsan. Ya. Nah. Ya. Hanya Allah yang mengetahui. Nah. Ini sudah hampir betul, tapi ada kekeliruan tadi yang sebetulnya keliru sedikit, tapi sebenarnya lumayan fatal ini. Nah, siapa yang bisa menyempurnakan? Nah, kalau yang pertama mutlak, berarti makna dan hakikat kaifiahnya hanya Allah yang mengetahui. Nah. Khalas? Ada yang bisa menyempurnakan? Hah? Bukan. Nah, hendaknya Abah Saud. Tai. Abah Nufail. Kalau yang nyampe ila Allah itu maknanya yang seperti yang tadi. Kalau yang nyampe Rasulullah nabi alami maknanya tafsir. Tafsirnya itu maknanya tafsir. Ya sama berarti sama Abu Ihsan berarti. Abu Ihsan seperti itu juga ya? Hah? Kurang lebih. Musannif. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Tafadhal. Baik. Antum perhatikan tadi. Hati-hati ya. Kalau tadi jawabannya. Kalau hanya sampai kepada Allah. Berarti secara mutlak. Allah yang mengetahui makna dan hakikatnya, kaifiyahnya hanya Allah. Ini salah ini. Maknanya itu bukan hanya Allah yang mengetahui. Jangan, ini bahaya ini. Kalau kemudian akhirnya makna dan hakikat hanya Allah yang ini, pendapatnya siapa? Madhabnya siapa? Al-Mufawwidah. Nah, tapi itu tadi. Kalau berniat pada Allah, berarti itu tentang permasalahan hakikat dan kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau berhentinya sampai warasikhuna fil ilm, antum tahu ayat-ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabih. Ya, seolah-olah tampaknya saling bertentangan. Atau ada maknanya yang mendalam yang memang itu tadi. Hanya orang-orang yang rasikh, para ulama yang rasikh yang mengetahui tafsirnya. Seperti itu. Contoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ya. Ini sama Umar disampaikan kepada para sahabat juga sebetulnya luar biasa. Ashabul Badr. Apa ini? Tafsir dari ayat ini apa? Masing-masing menjawab. Dan jawabannya enggak salah, tapi ada satu makna yang mereka tidak paham. Artinya enggak sampai kepada mereka. Ya, kisahnya bagaimana Umar ingin menunjukkan kehebatan ilmunya Ibnu Abbas ya. Yang dari itu Umar masukkan Ibnu Abbas ke dalam ashab syuranya Umar. Ya kan? Apa jawab Ibnu Abbas ketika tanya apa itu Ibnu Abbas? Ini ayat ini menunjukkan, surat ini menunjukkan tentang dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, itu punya aku ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal seperti ini yang tidak diketahui kecuali ar-rasikhuna fil ilm. Makna ayat yang mutasyabiha yang mendalam, nah itu. Allah dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu itu yang tahu. Tapi kalau berhentinya pada pertama tadi, masalah hakikat kaifiyah tentang sifat-sifat Allah dan yang lainnya hanya Allah yang mengetahui. Adapun maknanya tidak. Ya. Nah. Paham toh ya ikhwan? Hah, permasalahan ini? Baik. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.